Apakah ikhtilat termasuk dosa besar atau kecil? Bagaimana dengan seorang yang bekerja mencari nafkah di kantor, di pasar atau yang semisalnya, di mana di sana terjadi ikhtilat sehingga senantiasa melakukan dosa ikhtilat setiap hari? Yang seandainya ikhtilat tersebut dosa kecil akan menjadi dosa besar karena dilakukan terus menerus setiap harinya. Ma'asyiruhu rahimakumullah, sebenarnya tidak ada dalil yang khusus yang melarang dari ikhtilat. Namun dari seluruh secara umum an-nusus, nas-nas yang datang dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diharamkannya ikhtilat. Ya, seperti misalnya menundukkan pandangan, perintah untuk menundukkan pandangan, dan tidak diperbolehkan seorang memandang kepada wanita yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya. Nah, pada saat terjadinya ikhtilat itu akan menyebabkan seorang memandang kepada yang lain. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan pada para wanita untuk tidak berjalan di tengah jalan mendesak para lelaki. Namun dia alaikunna bihafati tariq. Namun carilah jalan yang di pinggir, jangan berdesakan dengan kaum lelaki. Ini juga menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya ikhtilaf, adanya percampur bauran antara kaum lelaki dan wanita. Sebab yang demikian termasuk di antara yang menyebabkan timbulnya mafsadah, kerusakan. Namun dari satu sisi ma'asyar ikhwan rahimakumullah, kita pun hampir tidak bisa menghindar dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Hampir tidak bisa menghindar dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh saja. Nah, seperti ketika seorang menunaikan umrah, menunaikan haji. Ikhtilat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Tidak bisa dihindarkan. Nah, pemerintah Arab Saudi tentu suatu hal yang berat untuk mengatakan yang datang harus pakai cadar semua. Kemudian tempatnya atau jalannya harus lewat sini, lewat sini. Tidak bisa. Orang tawaf kumpul, laki-laki, perempuan. Sa'i, laki-laki, perempuan. Nah, sesuatu yang tidak bisa. Apakah dengan terjadinya hal tersebut? Berarti sudah kita tidak usah umrah, tidak usah haji. Gugur kewajiban haji. Tidak demikian. Itu adalah rukun. Nah, dan keutamaan haji telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Antara satu umrah menuju umrah itu penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali al-jannah. Nah, jadi keutamaan umrah, keutamaan haji tetap berlaku. Nah, adapun kondisi yang sekarang ini terjadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Demikian pula yang terjadi di pasar-pasar, ya, di mal-mal, di tempat-tempat yang subhanallah, ya, hampir sulit bagi seorang untuk menghindar dari keadaan yang seperti ini. Lalu apakah dengan kondisi seperti ini? Ya, berarti pedagang misalnya, sudah gak usah berdagang. Berdagang hukumnya haram. Ya. Karena kalau dagang di pasar yang pembeli perempuan, nah, belum lagi yang lain-lainnya, ikhtilat, berarti enggak boleh masuk pasar. Ma'asyiruhu rahimakumullah, kesalahan wanita jangan ditimpakan kepada kaum lelaki yang mengharuskan mereka untuk mencari nafkah. Wanita keluar dengan tabarruj, itu kesalahan mereka. Wanita keluar, lalu kemudian mereka berdesakan dengan kaum lelaki di tempat-tempat umum. Naam. Itu adalah kesalahan mereka. Nah. Namun apakah dengan kondisi-kondisi seperti ini wajib menyebabkan seorang meninggalkan sesuatu yang asal hukumnya halal? Ya, yang asal hukumnya halal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Ya, semampu kalian. Nah, dan berusaha mencari mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ya, berusaha untuk mencari yakni taqlil asyarr, meminimalisir keburukan yang ada. Meminimalisir keburukan. Nah. Ya. Kalau misalnya dia memungkinkan bagi dia tetap berusaha untuk mempertahankan agamanya, ya. Naam. Memungkinkan bagi dia untuk menahan pandangannya. Lalu kemudian hal tersebut tidak menghalangi dia untuk berdagang, berdagang. Berdagang asal hukumnya halal. Berdagang asal hukumnya halal. Namun tentunya berusaha mencari tempat yang dia berusaha untuk meminimalisir keburukan yang ada, yang demikian lebih selamat. Ya. Sebab kadang-kadang seperti berdagang di mall itu, subhanallah. Ya. Toko yang sebelah musik full. Nah, seakan-akan orang senang mendengarkan, padahal nggak ada yang senang mendengarkannya. Yang mungkin dia pun tidak mendengarkannya, tapi sekedar mau diputar musiknya keras-keras. Nah, sampai hal-hal yang seperti ini, subhanallah, kadang-kadang melalaikan, tidak mendengarkan azan. Ya. Orang hidup di mall itu, subhanallah, malam siang sama, iya kan? Malam siang sama. Ya, kalau seorang tidak memelihara dirinya, menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka luar biasa fitnahnya. Ya. Maka seorang muslim berusaha mencari ya, hal-hal yang sifatnya lebih menyelamatkan dirinya dari fitnah. Menyelamatkan dirinya dari fitnah. Kita tidak mentolerir adanya ikhtilaf. Ya. Namun jangan sampai kemudian seorang juga terhalangi untuk mencari nafkah dengan alasan ikhtilaf. Ya. Akhirnya menyebabkan dia tidak mencari nafkah. Yang itu merupakan kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.